Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hatifillah rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, sehingga untuk materi taklim itu tidak berubah, tetap kita mau melanjutkan kitab pembahasan dari kitab Fiqhul Muyassar. Yang berubah hanya waktunya, yang biasanya adalah ba'dal maghrib, setelah maghrib, sekarang qoblal maghrib, menjelang maghrib. Yang insyaallah pahalanya lebih besar. Pahalanya dilipat gandakan. Yang tadinya setelah maghrib dirubah menjadi sebelum maghrib, pahalanya menjadi besar. Percaya enggak? Percaya enggak? Dari ba'dal maghrib dirubah jadi sebelum maghrib, pahalanya lebih besar. Enggak percaya ya? Kalau pahalanya menjadi lebih besar, percaya? Kenapa? Karena karena amal soleh di bulan Ramadan. Bukan karena dari ba'da maghrib diroba menjadi sebelum maghrib, jadi pahalanya lebih besar. Bukan karena itu. Tapi pahalanya menjadi lebih besar karena di bulan Ramadan. Dan ilmu adalah merupakan amalan yang paling afdol. Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyatakan bahwa al-ilmu, ilmu itu adalah min afdalil a'mal, termasuk dari amalan yang paling afdal. Bahkan al-Imam Ahmad rahimahullah beliau menyatakan bahwa ilmu itu tidak ada bandingannya dengan yang lain. Al-ilmu la ya'diluhu syai'un ila sahhat niyyatuh, kata al-Imam Ahmad. Ilmu itu tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengannya. Enggak ada yang sebanding, enggak ada yang sama dengan ilmu. Artinya ilmu itu adalah merupakan amalan yang paling afdol, yang paling mulia. Dan ini juga sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, bahwa ilmu itu adalah afdolul minan. Yang kalian sudah belajar al-qawaid al-fiqhiyah yang sudah dipelajari di sini oleh beliau Al-Ustaz Abdul Mu'ti, di mukaddimahnya apa? Ada yang hafal? Mukaddimah al-qawaid al-fiqhiyah. Kata beliau, i'lam hudita anna afdhalal minan ilmun yushilu syakka anka wa daran wa yusilul abdalil matlub. Ketahuilah, semoga kamu diberi hidayah, bahwa afdalul minan, anugerah Allah, pemberian Allah, kenikmatan Allah yang paling afdal adalah ilmu. Anugerah Allah, kenikmatan Allah, pemberian Allah terhadap hamba-hambanya itu sangat banyak, tidak terhitung. Tidak terhitung, sangat banyak. Fa'in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung semua kenikmatan Allah, kalian enggak akan bisa menghitung-hitungnya, saking banyaknya kenikmatan Allah. Tetapi di antara kenikmatan Allah yang begitu banyak, yang begitu besar, ada yang paling besar, yang paling afdol, yaitu ilmu. Ala ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, kata beliau. Ini adalah anugerah Allah, pemberian Allah yang paling besar. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad, bahwa al-ilmu ya diluhu syai'un, ilmu itu tidak ada sesuatu pun yang membandinginya. Sehingga ini merupakan amalan besar, amalan yang paling afdol. Sehingga dengan kemudahan dan kenikmatan dari Allah untuk kita bisa duduk ya di tempat ini, di bulan Ramadan, di salah satu rumah dari rumah Allah, yaitu masjid, duduk untuk menuntut ilmu, ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar. Duduk untuk mendapatkan anugerah Allah yang paling besar, sehingga ini merupakan amalan yang paling afdol. Lah, kalau ini dilakukan di bulan Ramadan, tentunya pahalanya dan keutamaannya dilipat gandakan. Menjadi berapa kali lipat? Banyak. Al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, beliau menyatakan, tasbihatun fi Ramadhana khairun min alfi tasbihatin fi ma siwahu wa akhbaru mudha'afatil a'mal fi Ramadhan mutadhahirah, kata beliau. Tasbihatun fi Ramadhan, satu kali tasbih di bulan Ramadan, khairun, lebih baik, min alfi tasbihatin, dibandingkan 1000 kali tasbih, fima siwahu, pada bulan selain Ramadan. Ya. Satu kali tasbih, tasbih itu bacaan apa? Subhanallah. Membaca subhanallah, satu kali di bulan Ramadan, ini nilainya, pahalanya lebih besar dibandingkan membaca tasbih 1000 kali di luar Ramadan. Ya. Dan kata beliau, wa akhbaru mudha'afatil amal, dan khobar-khobar, itu dalil-dalil tentang dilipat gandakan pahala amalan di bulan Ramadan, mutadhahirah, itu sangat jelas. Nah, ini ucapan al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Ya. Sehingga amal soleh yang dilakukan di bulan Ramadan ini, pahalanya itu lebih besar dibandingkan yang dilakukan di luar Ramadan. Amal soleh disyariatkan, diperintahkan untuk dilakukan di setiap waktu. Di luar Ramadan, di dalam Ramadan, semuanya disyariatkan. Tetapi di bulan Ramadan lebih ditekankan dan pahalanya dilipat gandakan. Ya. Satu kali tasbih yang dibaca di bulan Ramadan, kita membaca subhanallah satu kali di bulan Ramadan, ini pahalanya lebih besar dibandingkan tasbih 1000 kali di bulan luar bulan Ramadan. Tasbih 1000 kali kan banyak, subhanallah subhanallah subhanallah, sampai 1000 kali dibaca di luar Ramadan dibandingkan sekali saja subhanallah di bulan Ramadan, masih lebih baik satu kali tasbih yang dibaca di bulan Ramadan. Bagaimana dengan ta'lim? Bagaimana dengan menuntut ilmu? Yang itu adalah merupakan afdalul a'mal. Menuntut ilmu yang itu merupakan amalan yang paling afdal. Tidak ada amalan lain yang bisa membandingi, yang sebanding dengan ilmu. Kemudian itu dilakukan di dalam bulan Ramadan, tentunya pahalanya lebih besar. Oleh karena itu tadi saya sampaikan, taklim kita tetap taklim kitab fikih muyasar. Sama kitabnya, cuman berubah waktunya. Dulu setelah maghrib, sekarang sebelum maghrib. Tapi pahalanya lebih besar yang sekarang, yang sebelum maghrib. Bukan sebelum maghribnya, tapi Ramadannya. Ya, Ramadannya. Antum baca Al-Quran di bulan Ramadan, itu pahalanya dilipat gandakan. Ya, 1000 kali lebih baik. Ya. Nah, demikian juga amal-amal saleh yang lain. Semua amal saleh, amal kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan, pahalanya itu dilipat gandakan. Termasuk menuntut ilmu, yang itu adalah merupakan amalan yang paling afdol. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan tentang nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Yang terakhir kita bahas adalah yang ketiga, yaitu tentang hilang akal atau tertutupnya akal karena pingsan atau karena tidur. Ya, itu membatalkan wudu. Kemudian yang berikutnya ar-rabi, membatal wudu yang keempat adalah massu farjil adami bila ha'ilin, menyentuh kemaluan manusia tanpa penghalang. Massu farjil adami, menyentuh kemaluan manusia. Bila ha'ilin, tanpa penghalang. Menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu apabila kemaluan yang disentuh adalah kemaluan manusia. Yang kedua, menyentuhnya langsung tanpa ada penutup, tanpa ada penghalang. Itu menyentuh dengan kulit langsung. Baik dengan perut telapak tangan atau dengan punggung telapak tangan, sama. Banyak orang memahami kalau menyentuhnya dengan telapak tangan, yaitu perut telapak tangan, batal. Tapi kalau menyentuhnya dengan punggung telapak batal, tidak batal. Apa, punggung telapak tangan tidak batal. Ada yang memahami begitu, itu keliru. Menyentuh kemaluan tanpa penghalang, langsung kulit dengan kulit, baik. Itu adalah menyentuh bibatinil kaf, perut telapak tangan, atau bidzahiri atau dengan punggung telapak tangan, sama. Sawaun fi dzalika rajul wal mar'ah, sama saja dalam hal itu pria maupun wanita. Pria, wanita, menyentuh dengan perut telapak tangan atau dengan punggung telapak tangan, itu membatalkan wudu apabila menyentuhnya tanpa penghalang. Li hadithi Busrah binti Sofan radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, man massa dhakarahu fal yatawadda. Karena hadis Busrah binti Sofan, bahwa Nabi radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man massa dhakarahu fal yatawadda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, fal yatawadda, maka berwudulah. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidhi. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan At-Tirmidhi. Hadis ini sahih. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan, man massa dhakarahu fal yatawadda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka berwudulah. Perintah dari Nabi untuk berwudu bagi orang yang menyentuh kemaluannya, ini menunjukkan bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu, karena perintah ini menunjukkan tentang wajibnya, wajib wudu bagi orang yang menyentuh kemaluan, menunjukkan bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Dan yang menunjukkan menyentuh tanpa penghalang di sini adalah lafadz massa dzakarahu. Barang siapa yang massa dzakarahu, yaitu menyentuh kemaluannya. Kalimat masa menyentuh artinya di sini adalah menyentuh kulit dengan kulit. Ya. Itu yang menunjukkan menyentuh tanpa penghalang. Ya. Yaitu al-mubasyarah, menyentuh langsung dengan kulit. Ya. Annal massa mubasyaratul adwi, bahwa massa, al-mas itu dalam maknanya menurut lughah itu adalah mubasyaratul adwi, yaitu menyentuh langsung, menyentuh anggota tubuh dengan kulit. Itu kalimat al-mas. Wa fi hadits Abi Ayyub wa ummi Habibah, man massa farjahu falyatawadda. Dan pada hadis Abu Ayyub dan hadis Ummu Habibah, Nabi bersabda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka berwudulah. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Kedua hadis ini menunjukkan bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu apabila menyentuhnya tanpa penghalang. Dan ini ditegaskan dalam hadis yang lain. Ditegaskan di dalam hadis yang lain yang menunjukkan bahwa menyentuh kemaluan tanpa penghalang itu membatalkan wudu. Yang penulis tidak menyebutkan hadis tersebut dalam kitab ini. Dan itu ditegaskan di dalam hadis yang lain bahwa menyentuh kemaluan yang membatalkan wudu itu adalah menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Nah, itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi." Idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi. Apabila salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya biyadihi dengan tangan. Wa laisa bainahuma sitrun. Dan tidak ada di antara keduanya, yaitu antara tangan dan kemaluan, sitrun penghalang. Wala hijab, dan tidak ada penutup. Falyatawaddo, maka berwudulah. Nah, hadis ini menegaskan bahwa menyentuh kemaluan yang membatalkan wudu itu adalah apabila menyentuhnya tanpa penghalang. Nabi menyatakan, idza afdho ahadukum biyadihi. Idza afdho ahadukum biyadihi. Apabila salah seorang di antara kalian menyentuh dengan tangannya ila farjihi, pada farjnya, kemaluannya, walaisa bainahuma sitrun wala hijabun, dan di antara keduanya, antara tangan dan kemaluan, tidak ada penutup dan tidak ada penghalang. Walaisa bainahuma sitrun wala hijab, di antara keduanya, itu antara kemaluan dan tangan, tidak ada penutup dan penghalang. Fal yatawaddo, maka berwudulah. Nah, menyentuh kemaluan yang membatalkan wudu itu adalah apabila tanpa penghalang. Dan kalau menyentuh kemaluan anak kecil itu tidak membatalkan wudu bagi orang tua yang membersihkan kotoran dari kubul atau duburnya anak kecil, ya, ibu terutama yang membersihkan, memandikan anaknya, demikian juga siapa saja yang memandikan anak kecil kemudian menyentuh kemaluannya, itu tidak membatalkan wudu. Nah, itu sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dalam majmu fatwanya, demikian juga dalam fatwa Kibarul Ulama, disebutkan di sana lam sufar disagir la yungqidul wudu'a ala rajih. Lam sufar disagir, menyentuh kemaluan anak kecil, la yungqidul wudu'a, tidak membatalkan wudu, ala rajih, berdasarkan pendapat yang rajih. Wa ala hadza fa inna man yaqumuna bi tanzifil atfal, atas dasar ini maka sesungguhnya orang-orang yang membersihkan anak-anak, orang-orang yang membersihkan anak-anak, wa massu furujahum, dan mereka menyentuh kemaluan anak-anak itu, fa inna wudu'ahum la yantaqid, maka sesungguhnya wudunya tidak batal. Ya. Jadi kalau kemaluan anak-anak bagi orang tua ya, memandikan dalam keadaan orang tua sudah wudu, belum batal wudunya, kemudian memandikan anak. Nah, ketika memandikan anak atau ketika menceboki anak, menyentuh kemaluannya, maka tidak batal wudunya. Ini berdasarkan pendapat yang rajih, ini sebagaimana fatwa kibar ulama dan juga ini fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin dalam majmu fatwanya. Bagaimana dengan menyentuh dubur? Menyentuh dubur tidak membatalkan wudu, enggak ada dalil yang menyebutkan bahwa menyentuh dubur itu membatalkan wudu, enggak ada. Yang ada itu menyentuh kemaluan. Adapun menyentuh dubur itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu adalah menyentuh kubul. Dan menyentuh yang membatalkan wudu itu adalah baik dengan perut telapak tangan atau punggung telapak tangan. Dan yang membatalkan itu hanya menyentuh kemaluan. Kalau bukan kemaluan, ini tidak membatalkan wudu. Dalam hal ini untuk pria dan wanita sama. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau yang menyentuh apa yang dibawa kemaluan, ya, buah belir itu, batal atau tidak? Tidak. Ya. Karena dalilnya itu adalah adzakar wal farj, menyentuh kemaluan itu yang membatalkan wudu. Amma lamsul unthayain walaqati dubur, adapun menyentuh al unthayain, itu buah belir, dan demikian juga dubur, ini tidak membatalkan wudu. Fala yungqidul wudu, maka tidak membatalkan wudu. Karena nas hadis itu menyebutkan adzakar wal faraj, yaitu kemaluan. Al-unthayen atau dubur, itu tidak masuk pada dzakar awil farz, tidak termasuk dari kemaluan. Yang masyhur itu kan ya, yang disebutkan mungkin di beberapa buku-buku atau mungkin di pelajaran sekolah, salah satu di antara yang membatalkan wudu itu menyentuh kubul dan dubur, ya enggak? Kan disebutkan gitu, menyentuh kubul dan dubur. Sehingga banyak orang memahami menyentuh dubur itu membatalkan wudu. Padahal tidak ada dalil yang menyebutkan tentang hal itu. Yang ada dalilnya, nas hadisnya adalah adzakar wal farji itu kemaluan. Adapun dubur tidak. Itu pembatal wudu yang keempat. Al khamis, pembatal wudu yang kelima. Aklul lahmil ibil, makan daging unta. Makan daging unta. Makan daging unta itu termasuk membatalkan wudu. Li hadits Jabir bin Samurah, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis Jabir bin Samurah bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana tawaddau min luhumil ghanam, apakah kita harus berwudu karena makan daging kambing? Qala in syi'ta tawaddu wa in syi'ta la tatawaddu. Nabi menjawab, kalau kamu mau wudu maka berwudulah, dan kalau kamu tidak mau berwudu maka la tatawaddu, kamu jangan berwudu. Qala ana tawaddu min luhumil ibil, orang tersebut bertanya lagi, apakah kita berwudu, apakah kita wajib berwudu karena makan daging unta? Qala na'am, tawaddu min luhumil ibil. Nabi menjawab, iya, berwudulah kamu karena makan daging unta. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dalam hadis Jabir bin Samurah ini disebutkan ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertanyaannya ana tawaddau min luhumil ghanam, apakah kita harus berwudu karena makan daging kambing? Jawaban Nabi, in syi'ta tawaddau wa in syi'ta la tatawaddau. Kalau kamu mau wudu-wudu, kalau kamu tidak mau wudu tidak usah wudu. Ya. Artinya karena kamu makan daging kambing, kalau kamu mau wudu-wudu, kalau kamu tidak mau wudu tidak usah wudu. Ini artinya apa? Makan daging kambing membatalkan wudu atau tidak? Ini artinya makan daging kambing tidak membatalkan wudu, tapi sunnah. Karena Nabi mengatakan kalau kamu mau wudu wudu. Kalau kamu tidak mau wudu tidak usah wudu. Artinya sunnah saja. Nah, kemudian orang tersebut bertanya tentang makan daging unta, ana tawaddu min luhumil ibil, apakah kita harus wudu karena makan daging unta? Jawaban Nabi, na'am, iya. Tawaddu, berwudulah kamu min luhumil ibil, karena makan daging unta. Nabi memerintahkan berwudu karena makan daging unta. Ini menunjukkan bahwa makan daging unta itu membatalkan wudu. Ya, membatalkan wudu. Baik daging unta itu daging unta yang mentah atau yang masak, ya, yang dibakar atau yang dimasak dengan masakan yang lain. Semuanya. Ya. Ada yang menganggap makan daging unta itu batal kalau daging untanya mentah, kalau mateng enggak, tidak. Semua daging unta yang mentah, yang matang, yang dibakar, yang digulai, yang dimasak dengan marok, semuanya. Bahwa daging unta itu membatalkan wudu. Makan daging unta membatalkan wudu. Dan ini pendapatnya jumhur ulama, mayoritas ulama, dan ini adalah pendapat yang rajih. Ini pendapat yang rajih. Bagaimana kalau minum susu unta? Minum susu unta apakah termasuk membatalkan wudu? Para ulama menyatakan tidak. Minum air susu unta itu tidak termasuk membatalkan wudu karena itu bukan termasuk daging unta. Fala yadkhulu fihi li'annahu laysa lahman. Fannasu la yashmuluh. Ammal laban, adapun air susu unta, fala yadkhulu fihi, maka tidak masuk padanya. Minum susu unta tidak masuk padanya, tidak masuk pada makan daging unta. Li'annahu laysa lahman, karena air susu unta itu bukan daging unta. Fannas, maka nasnya tidak mencakup susu unta. Jadi kalau minum air susu unta tidak batal wudunya. Tapi kalau makan daging unta batal wudunya. Bagaimana makan daging burung unta? Batal apa enggak? Pendapat antum gimana? Daging burung unta. Kan ada burung unta ya. Iya. Di mana itu? Di mana Purbayasa ya, itu ada burung unta gede-gede kan, di sana bisa lihat di sana. Nah, batal nggak makan daging burung unta? Kalau makan daging unta batal ya, kalau burung unta batal atau tidak? Kan ada kemiripan. Adapun makan daging burung unta itu namanya an-na'amah ya, lahmun na'amah. Daging burung unta. Kalau unta ibil, jamal, luhumil ibil, daging unta. Kalau lahmun na'amah, daging burung unta. Daging burung, makan daging burung unta tidak membatalkan wudu. Karena tidak ada dalil yang menyebutkan. Adapun mengkiaskan burung unta kepada unta, sehingga makan daging burung unta batal membatalkan wudu sebagaimana makan daging unta, ini kias yang tidak tepat ya, karena di antara salah satu syarat kias itu ya, salah satu syarat dari kias, syaratnya itu adalah illah. Illahnya, illah alasan sebab yang ada pada asal, pada yang dikiaskan kepadanya itu maklumah, diketahui. Kalau alasannya, illahnya tidak diketahui, enggak bisa kemudian yang lain dikiaskan, enggak bisa. Di dalam hadis disebutkan makan daging unta itu membatalkan wudu. Enggak disebutkan di situ ilahnya apa, alasannya apa, sebabnya apa. Makan daging unta membatalkan wudu, enggak disebutkan. Oleh karena itu kalau kemudian makan daging burung unta dikiaskan kepada makan daging unta, sementara alasan ilah disyariatkan wudu makan daging unta itu enggak ada, enggak disebutkan. Itu enggak bisa dikiaskan kepadanya. Dan makan daging unta membatalkan wudu itu adalah mahdhul ibadah, murni ibadah. Kenapa kok makan daging unta batal wudunya? Ini ibadah. Enggak usah dipikir-pikir, enggak usah dicari-cari sebabnya apa. Ini syariat, ini ibadah. Alasannya murni ibadah. Oleh karena itu tidak bisa dikiaskan kepadanya makan daging burung unta batal sebagaimana makan daging unta. Dalilnya apa? Kias. Enggak bisa, enggak memenuhi syarat untuk dikiaskan. Ya. Dan kias dalam ibadah itu bid'ah. Contohnya, sholat qobliyah zuhur itu kan disunnahkan ya. Sunnah sholat qobliyah zuhur. Apa alasannya, apa sebabnya disyariatkan sholat qobliyah zuhur? Itu murni ibadah, enggak ada alasannya, sebabnya. Enggak ada, enggak disebutkan. Itu murni ibadah. Oleh karena itu, mengkiaskan sholat qobliyah Jumat dengan sholat qobliyah duhur itu enggak sah, itu bid'ah. Al-qiyas fil ibadah bid'ah, mengqiyaskan qiyas dalam hal ibadah bid'ah. Mau berdalil dengan qiyas, qiyas itu kan salah satu dalil dalam syariat. Ya. Maka sholat qobliyah Jum'ah itu sunnah, dikiaskan kepada sholat qobliyah duhur. Betul, qiyas itu salah satu dalil yang empat. Al-adillah al-arba'ah, Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas, betul. Tetapi mengkiaskan sholat qobliyah Jum'ah dengan sholat qobliyah duhur, itu qiyas yang batil, qiyas yang tidak benar, qiyas yang tidak sah, tidak memenuhi syarat karena illah, alasan pada asalnya yang dikiaskan itu tidak diketahui, itu murni ibadah. Ya. Demikian juga tadi tentang makan daging unta. Itu murni ibadah, kalau kemudian yang lain dikiaskan kepadanya enggak sah, enggak bisa. Itu tambahan ya. Tambahan. Itu dijelaskan dalam usul fikih. As-sadisu yang keenam, pembatal wudu yang keenam, ar-riddatu anil Islam, murtad dari Islam. Liqauli ta'ala wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluh. Karena firman Allah Ta'ala, barang siapa yang kafir terhadap keimanan, maka sungguh amalannya hapus. Al-Maidah ayat yang kelima. Jadi murtad, keluar dari Islam, itu membatalkan wudu. Ya. Ada orang sudah wudu, ya, suci dari hadas. Kemudian dia murtad dengan ucapan atau dengan perbuatannya, melakukan suatu perbuatan, ya, apakah itu perbuatan kufur akbar atau syirik akbar, atau dia mengucapkan ucapan-ucapan yang menunjukkan murtad, maka wudunya batal. Kalau kemudian dia bertaubat, kembali masuk Islam saat itu juga, kemudian sholat, harus wudu lagi. Karena sudah batal tadi dengan kemurtadan. Bah, bukan cuma wudunya, Islamnya dan amalan yang lain batal semua. Ya, termasuk wudu. Wa kullu ma aujabal ghusla aujabal wudu'a ghairal maut, dan semua yang mewajibkan mandi mewajibkan wudu selain kematian. Semua yang mewajibkan mandi itu mewajibkan wudu. Artinya semua yang mewajibkan mandi itu membatalkan wudu. Seperti janabah, junub ya. Karena ihtilam, keluar air mani, atau hubungan suami istri, atau wanita karena haid, dan yang lainnya. Ini perkara-perkara yang mewajibkan mandi, maka ini mewajibkan wudu, membatalkan wudu selain mati. Ya. Selain kematian. Mati ini juga mewajibkan mandi. Orang yang mati wajib mandi. Berhubung enggak bisa mandi sendiri, yang hidup yang harus memandikan. Tetapi kematian tidak mewajibkan wudu. Hanya mewajibkan mandi. Itu beberapa perkara yang membatalkan wudu yang disebutkan di sini ada 6. Adapun beberapa perkara yang kemarin sudah saya sebutkan itu tidak membatalkan wudu, yaitu keluar darah, muntah, mimisan, ya, ini tidak membatalkan wudu. Kemudian perkara yang sering dianggap membatalkan wudu, dan memang sebagian ulama ada yang menyatakan batal wudunya, yaitu lamsul mar'ah, menyentuh wanita, bersentuhan pria dan wanita, laki-laki dan perempuan. Ini dianggap membatalkan wudu. Dan yang sahih, pendapat yang benar dalam hal ini tentang lamsul mar'ah, menyentuh wanita, apakah membatalkan wudu atau tidak, yang sahih, yang benar, tidak membatalkan wudu. Sama saja apakah menyentuh wanita yang mahram atau yang bukan mahram, yang mahram atau yang ajnabiyah, yang mahram atau bukan mahram, itu tidak membatalkan wudu. Ada beberapa dalil yang menunjukkan tentang hal itu. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Nabi SAW menyentuh Aisyah radhiyallahu anha ketika sedang sholat. Itu ketika Nabi sholat malam, ini sholat malam di kamar, kemudian Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan berbaring tiduran di hadapannya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, Nabi pegang kakinya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menarik kakinya. Fa idza qoma, ketika Nabi berdiri, Aisyah radhiyallahu anha ini kembali menjulurkan kakinya. Kenapa kok seperti itu? Karena rumah pada waktu itu memang enggak ada lampu. Enggak ada lampunya, itu juga kamarnya itu sempit ya. Nabi sholat, di hadapannya itu istrinya Aisyah. Ketika Nabi sujud, dipegang kakinya, tarik kakinya. Ini sedang sholat, menyentuh istri, tidak batal. Nah, banyak orang yang memahami bahwa suami istri bersentuhan batal, ya kan? Istrinya, suami sudah wudu, menyentuh istrinya batal. Sampai terjadi keributan, suami istri hampir rumah tangganya bubar. Karena istri memahami bahwa bersentuhan itu batal, suaminya sudah ngaji, faham, enggak batal. Wah, rame. Iya, namanya orang baru ya, tidak bisa bersikap yang bijak gitu ya, ribut gara-gara itu. Padahal yang Nabi saja sedang sholat, menyentuh kakinya Aisyah radhiyallahu anha, lanjutkan sholat, tidak batal. Itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud, disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ba'da azwaji thumma yusalli wa la yatawadda. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mencium sebagian istrinya kemudian beliau salat dan tidak berwudu. Ada yang menyatakan bahwa menyentuh yang tidak membatalkan wudu kalau menyentuhnya itu menyentuh biasa tanpa ada syahwat. Yang benar tidak dibedakan. Nabi mencium sebagian istri, mungkin itu dengan sahwat, tapi Nabi sholat tidak berwudu. Karena menyentuh wanita itu dia batalkan wudu. Dan ini adalah pendapat yang rajih. Adapun yang banyak dijadikan dalil oleh sebagian orang, surat Al-Maidah yang ke-6 yang Allah berfirman, "Aulamastumun nisa", atau kalian menyentuh wanita. Di situ maknanya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas, "Lamastumun nisa" artinya adalah jamak tumunisa, yaitu ketika kalian suami melakukan hubungan suami istri, bukan menyentuh dengan kulit, bukan itu maknanya. Itu sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Oleh karena itu pendapat yang rajih sebagaimana yang dirajihkan oleh Syekhul Islam dan yang lainnya, bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudu, baik yang sifatnya yang disentuh itu adalah mahram atau bukan mahram, tidak batal wudunya. Tapi perlu diketahui, kalau menyentuh wanita yang bukan mahram dengan sengaja itu haram. Haram dosa tapi bukan berarti batal. Ya. Nabi berjabatan tangan pria wanita yang bukan mahram itu haram. Tapi wudunya tidak batal. Nabi menyatakan al-yadani tazniyani wa zinahuma al-batsu. Kedua tangan itu zina. Zinanya kedua tangan adalah menyentuh. Menyentuh yang tidak halal. Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Disebutkan juga dalam hadis yang lain. La'ayyut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid. Khairun lahu min ayyamassam ra'atan la tahillu lahu. Sungguh. Kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum besi. Itu lebih baik bagi dia daripada menyentuh wanita yang tidak halal. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Sungguh kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum besi. Itu lebih baik bagi dia daripada menyentuh wanita yang tidak halal. Ya, yang itu haram hukumnya menyentuh wanita yang bukan mahram. Jabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Menyentuh itu haram hukumnya. Tapi tidak membatalkan wudhu. Tidak mesti yang haram itu juga membatalkan wudhu. Enggak. Orang dusta, bohong itu haram. Tapi tidak membatalkan wudhu. Mencuri haram, tapi mencuri tidak membatalkan wudhu. Menyentuh wanita yang bukan mahram, haram tapi tidak membatalkan wudhu. Ya. Menyentuh wanita yang bukan, apa yang mahram tidak haram dan tidak membatalkan wudhu. Baik, kita cukupkan, kita baca pertanyaan. Maghrib jam berapa? 6 kurang 5. Nggih. Betul? 4. 6 kurang. Ini kurang 1/4. Kita baca pertanyaan nanti kira-kira kurang 5 menit kita cukupkan. Bagi yang suka bermudah-mudahan dalam hal bersumpah seperti sumpah aku tidak bohong. Demi Allah, ana enggak dusta. Bermudah-mudahan bersumpah itu dilarang. Ya. Dilarang, disebutkan dalam beberapa hadis, Nabi SAW melarang bermudah-mudahan bersumpah seperti orang jualan, ya, sedikit-sedikit sumpah itu dilarang. Dilarang, jangan menjadikan Allah sebagai barang dagangan, ya. Apalagi kalau sumpahnya dusta. Sumpahnya tidak dusta, kalau bermudah-mudahan itu dilarang. Kalau sumpah dusta itu namanya al-yaminul ghumus, dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Kalau sumpah tidak ditepati, nah itu kena kafaroh. Ya, puasa 3 hari diantaranya. Nah. Jadi jangan bermudah-mudahan dengan sumpah, itu tidak boleh, itu haram. Jangan dengan sumpah. Manakah pendapat yang rajih, apakah makmum itu mendengarkan bacaan Al-Fatihah atau imam makmum baca Al-Fatihah? Di sini ada, di kitab ini dibaca bab sholat jamaah dan imamah. Saya sebutkan yang ada di situ aja ya. Baca sendiri yang tanya nih. Dibaca, dibuka di situ. Ya. Iya, belum kita bahas tentang sholat, tapi di kitab itu ada. Makmum yang mendengarkan bacaan imam cukup mendengarkan, tidak ikut membaca. Tapi yang tidak mendengar bacaan imam wajib membaca. Di belakang bisa dilihat. Dan itu yang dirojihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang dirojihkan oleh Syekh Al-Albani. Tentang makmum yang mendengar bacaan imam itu tidak membaca, tapi cukup mendengarkan, baik Al-Fatihah maupun yang lainnya. Tapi kalau ada imam imam setelah Al-Fatihah kok diam, setelah Al-Fatihah itu diam, maka bagi makmum itu wajib membaca. Tapi diamnya imam setelah membaca Al-Fatihah menunggu makmum membaca itu tidak disyariatkan, gak ada dalilnya. Oleh karena itu ketika jadi imam jangan setelah Al-Fatihah baca amin, kemudian dia menunggu makmum baca Al-Fatihah, enggak usah dilakukan. Itu enggak ada dalilnya. Tapi cukup untuk sebatas menarik nafas saja. Apakah muntah membatalkan puasa? Tidak, ini sudah dibahas. Muntah tidak membatalkan apa? Muntah tidak membatalkan wudu, juga tidak membatalkan puasa. Tapi kalau muntahnya disengaja itu yang membatalkan puasa. Ya, sedang puasa itu tangannya di masuk-masukan ke sini, muntah, batal itu. Atau lagi puasa sengaja cari bau-bau yang buat perut mual, biar muntah, bau, amis, mual, batal. Karena sengaja itu. Nabi menyatakan itu dalam hadisnya. Manis taqa'a, barang siapa yang sengaja muntah. Ya. Maka puasanya batal, yang tidak sengaja tidak batal. Apabila laki-laki mendapatkan bidadari di surga, maka wanita mendapatkan apa? Ya, mendapatkan sama-sama mendapatkan jodohnya, ya, sama-sama mendapatkan jodoh. Nah. Dan semua yang ada di surga itu kan semuanya tampan, semuanya cantik, semuanya muda, semuanya nggak ada yang tua di surga, itu nggak ada yang tua. Ada nenek-nenek tanya kepada Nabi itu, minta untuk didoakan masuk surga. Nabi katakan di surga enggak ada orang tua. Nenek itu nangis. Dan ini bentuk guru apa ya? Gurunya Nabi, senda gurunya Nabi, tapi tidak bohong. Memang enggak ada orang tua di surga. Kemudian Nabi jelaskan, orang tua, nenek, kakek kalau sudah masuk surga kembali muda. Iya, kan enggak bohong. Bagi pria mendapatkan jodohnya, wanita juga sama. Ya. Apa hukum bacaan dzahabadzuma wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah? Sunnah untuk dibaca. Ntar lagi ya, dibaca doi. Dzahabadzuma wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Hukumnya sunnah itu sahih. Hadis tentang doa itu sahih. Adapun halu malaka sumtu itu enggak. Tapi dzabadzu mau. Dibaca ketika mau berbuka, bukan setelah berbuka. Ada yang memahami, loh, dzabadzu mau kan artinya telah basah urat-urat. Ya, telah hilang rasa dahaga dan telah basah urat. Ini kan berarti dibaca setelah buka, tidak. Betapa banyak fi'il madhi yang itu menunjukkan akan. Komat itu kot komat di sholat sebelum sholat, bukan setelah selesai sholat kemudian komat. Kot komat di sholat kan artinya komat kan fi'il madhi, bukan artinya telah ditegakkan sholat. Ya setelah salam imam baru komat, gitu ya enggak. Demikian juga doa banyak. Nah, itu tentang hari kiamat, kan lafadznya fi'il madhi itu. Apakah hari kiamat sudah terjadi? Belum, tapi hampir akan terjadi. Nah, banyak. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Itu kan perintah dari Allah untuk wudu ketika hendak sholat. Lafadznya apa? Fi'il madhi kan? Idza qumtum ila sholati. Bukan setelah selesai sholat kemudian baru wudu ketika mau sholat. Itu juga pakai fi'il madhi. Sangat banyak nas yang menunjukkan seperti itu. Apakah berdosa orang yang menjual makanan di bulan puasa di pagi hari, di siang hari? Tergantung, ya, menjualnya untuk orang-orang yang tidak puasa, menyediakan untuk orang-orang yang tidak puasa, dan itu tahu yang tidak puasa ya enggak dosa. Nah, tapi kalau menjualnya bebas, menjadikan orang tidak berpuasa atau untuk sengaja orang yang tidak berpuasa ya dosa. Orang tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan sengaja, itu haram dan dosa besar, ancamannya keras. Enggak boleh membantu untuk orang tidak berpuasa. Apa boleh seorang sholat sendirian di saat apa ini? Paling belakang karena shof sebelumnya penuh. Sholat sendirian di belakang shof ketika masih ada tempat di depan, itu haram dan sholatnya enggak sah. Ya, di depan masih ada lowong, masih ada tempat, kemudian milih sholat di belakang shof, itu enggak sah sholatnya. Harus diulang. Tapi kalau di depan sudah penuh, sholat sendirian di belakang shof, sah sholatnya dan boleh. Itu dinyatakan oleh Syekhul Islam, dinyatakan juga oleh Syalbani. Bahkan menarik yang ada di depan untuk menjadi teman di belakang, kan ada itu, narik yang di depannya. Itu enggak boleh, itu hukumnya haram, menarik yang di depannya. Salat aja di belakang sendirian, kalau memang depan sudah penuh. Adapun menarik, hadisnya dhaif. Baik, kita cukupkan sudah dan apa ya? Belum ya, ini tinggal satu pertanyaan kita baca. Tolong arahannya agar bisa menjauhi sifat sombong dan dusta. Ya, sombong itu dosa besar yang menghalangi dan mengharamkan masuk surga. Apa hadisnya? Coba dibaca. La yadkhulul jannah man, lanjutkan, fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, enggak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji dzarrah kesombongan, di dalam hatinya sebiji yang sangat kecil sifat sombong, enggak akan masuk surga. Apa itu sombong? Ghamtun nas sabatarul haq, batul haq, menolak al-haq, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, itu sombong. Ya. Dan sombong ini yang menyebabkan iblis dilaknat, dikeluarkan dari surga dan dikutuk karena sifat sombong. Aba wastakbar. Sifat sombong itu sifatnya iblis. Yahudi. Ya, kenapa kok Yahudi enggak mau beriman? Karena sombong. Adapun dusta jelas itu pangkal neraka, itu dusta. Ya. Orang yang berdusta itu apa, al-ghadib itu yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Menyebabkan orang melakukan kejelekan dan kejelekan itu akan mengantarkan kepada neraka. Dan itu dosa besar, oleh karena itu harus ditahan. Apalagi di bulan Ramadan, menggugurkan pahala puasa. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.